Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، أيها المستمعون الكرام والمشاهدون الأحباء، saudara dan saudariku، para pendengar Radio Roja dan para pemirsa TV Roja yang saya cintai, alhamdulillah wa syukru lillahi azza wa jalla, di mana pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu kajian bahasa Arab. Langsung saja masuk ke pembelajaran hari ini, yaitu kita baru sampai latihan yang ke-10. Baru mulai, belum tuntas. Insyaallah malam ini sanunjis, kita akan tuntaskan latihan at-tadrib al-ashir, latihan yang ke-10. Yaitu perintahnya adalah kita diminta untuk mengeluarkan dari pelajaran yang ketiga, yaitu pelajaran lalu, fi'il-fi'il, kata-kata kerja, al-mabniyah lil-majhul, serta menyebutkan atau menerangkan mana na'ibul fa'il, yaitu pengganti fa'il pada fi'il tersebut. Baik, wa انظر او انظر الى صفحه, coba lihat halaman الثامنة والعشرون, yaitu halaman yang ke-28, halaman ke-28. Ini nas pelajaran yang ketiga. Dari halaman ini sampai halaman, yaitu halaman 30, halaman 30. Nah, kita akan keluarkan fi'il mabnil majhul beserta naibul fa'il. Di samping itu saya minta juga ada pertanyaan tambahan atau permintaan tambahan dari saya, yaitu menjelaskan atau menerangkan alamatul i'rab, tanda i'rabnya atau tanda rafa'nya bagi naibul fa'il. Baik, kemarin kita telah mengeluarkan beberapa fi'il. Baik, man minkum yatadhakkar? Siapa yang masih ingat? Mana fi'ilnya yang sudah kita jelaskan? Al-awwal, as-satru tsani. As-satru tsani hala fatihah. Mana as-satru tsani? Baris yang kedua. Nah, min al-fawq, dari atas. Futiha. Ya, futiha, hadha fi'il madhi lil majhul. Ma ma'na hadha? Dibuka. Telah dibuka. Baik. Mana naibul fa'ilnya? Mustatir. Dhamir. Dhamir mustatir. Ma ma'na dhamir? Kata ganti. Ada kata ganti yang tersembunyi, mustatir itu tersembunyi di dalam kata kerja itu fi'il. Takdiruhu? Huwa. Taib, huwa. Huwa kembali pada? Al-mat'am. Al-mat'am. Taib, jayid. Taib, thumma al-fi'lu thani? Futiha kathalika. Fi satr thalith, dia di baris yang ketiga, mata futiha. Ya, naibul fa'il juga dhamir musatir taqdir huwa, kembali pada mat'am. Baik, thumma futiha kadzalika fi satr rabi', baris yang keempat, juga naibul fa'ilnya juga dalam bentuk dhamir musatir taqdir huwa. Baik, thumma يفتح نعم هذا فعل مضارع نائب الفاعل كذلك ضمير مستتر تقديره يعود إلى المطعم طيب ثم يفتح كذلك جابر قال يفتح الساعة السادسة إلا ربعا juga kata يفتح فعل مضارع نائب الفاعل juga ضمير مستتر تقديره kembali pada مطعم أعتقد وصلنا إلى هذا صحيح أو سرقة طيب سرقة نعم قال إدريس سرقة كتابي يا أستاذ جيد أين نائب الفاعل سرقة نائب الفاعل افهم سؤال جيدا نائب الفاعل كتابي نعم هذا بيناه كتا sudah jelaskan kemarin فعلnya سرقة فعل مبني للمجهول سرقة sedangkan نائب الفاعلnya apa كتابي mana tanda رفع di sini ini juga sudah dijelaskan pada pertemuan kemarin ضمه أين الضمه مقدرة مقدرة di mana مقدرانya في الياء Filia kata. Kalau ia berarti dia isim maksu mangkus. Nah, sekarang kalau tanda i'rabnya adalah pada huruf terakhir. Ala harful akhir. Saya tanya, aina harful akhir? Aina harful akhir kitabi? Ba. Ba, laisa ya. Ya itu adalah kata kedua. Nah, kata kedua, kata pertama kitab, kata kedua adalah ya mutakallim. Ini berarti apa? Idhafah, penggabungan kata. Nah, huruf terakhir adalah kitab, karena kitab itu yang menjadi naibul fa'il. Kalau naibul fa'ilnya dalam bentuk idhafah, yang menjadi naib fa'ilnya adalah al-juz'ul awal. Mana juz'ul awal? Bagian yang pertama. Tapi ana atiku misal akhar ni. Nah. Taib nafsu, nafsul misal ini, suriqa. Naam, suriqa kitabu Ahmad. Suriqa kitabu Ahmad. Mana suriqa kitabu Ahmad? Buku Ahmad telah dicuri. Naam, taib buku Ahmad telah dicuri. Taib. Aina naibul fa'il? Ana ini kalimah wahidah sudah menjadi satu kata, akan tetapi bentuknya adalah idhafah. Mana idhafah? Penggabungan dua kata. Al-awwal kitab. Kitab. Wasani Ahmad. Kitab Ahmad. Nah, ini yang namanya idhafah. Ketika dia di dalam kalimat yang menjadi apa? Jabatan kata dalam kalimat adalah al-juz awal. Yang menjadi jabatan kata dalam kalimat adalah bagian yang pertama, walaysa juz akhir, bukan bagian terakhir. Bagian terakhir ini mudhaf ilaih. Ini yang yang menduduki jabatan kata dalam kalimat. Baik, apa jabatan katanya adalah naibul fa'il. Naibul fa'il. Baik, naibul fa'il itu marfu. Mana tanda rafanya? Tanda rafanya berada di huruf akhir. Mana huruf akhir? Ini. Huruf akhir ini. Bukan di sini huruf akhir. Paham tum? Laisa huna. Huna juz awal. Hada huruf akhir. Wa kadh hada ala tarfi dhamma. Sa? Baik, wa kadzalika idafa ila ya mutakallim. Kita suriqa kita. Nah, surika kitabi. Taib, mana huruf akhir? Huruf akhir ini ba. Kena ini kata pertama. Huruf akhir ba. Faham tum? Ba. Nah, taib. Idan nakul, hada marfu. Taib, aina al-mutrafa? La taqul al-mutrafa ala liya. ala ma qabla ya mutakallim. Naam, hakadha. Idzan naqul eh kitabi. Taib. Ini mensyarahnya pakai bahasa Arab jadinya terbawa ini. Hah? Labas. Taib. Taib. Saya jus. Labas, ha? Baina-baina. Baina-baina, ha? Taib. Nus-nus. Setengah-setengah. Kata Arab. Taib, jadi tanda i'rab atau tanda rafa'nya adalah berada pada kata pertama. Ini adalah kata gabung, idhafa. Kata gabung. Nah ini, huruf akhirnya adalah ba. Disinilah huruf ba ini sebagai tanda rafa'nya. Mana tanda rafa'nya? Naqul, ini kasrah. Padahal naibul fa'il mesti marfu. Ini kasrah. Seharusnya apa? Kitabui. Ya kan? Sahih? Nah ini tidak mungkin dibaca kitabui. Kenapa tidak mungkin? Karena ya tunasibuha kasrah. Ya as-sakina tunasibuha kasrah. Ya baris sukun sesuai harakatnya apa? Kasrah. Alif tunasibuha fathah. Waw sakina tunasibuha dhamma. Hadhi qaida ammah ini. Qaida umum bahwa kalau ya bersukun sesuai harakat sebelumnya adalah kasrah, kalau dia fathah, kalau dia alif sesuainya fathah, kalau dia dhamma kalau dia waw sukun sesuainya apa? Dhamma. Nah, di sini kitabi. Nah, kenapa dikasrahkan? Karena depannya mudhaf ilainya ya bersukun. Baik, kalau gitu bagaimana cara mengi'rabnya? Naqul kitabi naibul fa'il marfu'un wa alamat rafi'i dhammatun. Aina dhammanya? Muqaddara. Berbeda kalau ini. Kalau kusuri kalau kitabu Ahmad. Kitabu Ahmad kitabu naibul fa'il marfu'un wa alamat rafi'i dhammatun zahiratun fi akhirihi. Kalau di sini? Kalau dhamma zahira, dhamma yang nyata. Di sini dhammatun bukan zahirah, muqaddarah, ditakdirkan. Di mana? Ala ma qabla ya'il mutakallim, di atas huruf sebelum ya mutakallim. Mana huruf sebelum ya mutakallim? Ba. Sebelum ya mutakallim ba. Baik, di situ ada dhamma muqaddarah di atasnya. Tapi ditakdirkan di atas ini. Baik, kenapa ditakdirkan? Kenapa enggak dinampakkan? Mana min zuhuriha, terhalang untuk menampakkannya. Kena apa? Lishtighali. Istighashin lisa istin. Lishtighali mahalil. Undur. Lishtighali mahalil harakatil munasibah lil ya'il mutakallim. Kena disibukkan oleh apa? Disibukkan oleh tempat harakat ya mutakallim yang sesuai, yaitu kasrah. Nah, bahasa singkatnya apa? Disibukkan oleh apa? Oleh harakat yang sesuai bagi ya mutakallim, yaitu kasrah. Fahimtum? Fahimtum. Idzan dhamma ana wa marra thaniya, idzan kitabi daibul fa'il marfu'un wa alamat rafi'i dhammatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallim mana'a min dhuhuriha liistighali mahallil harakatil munasibah lil ya'il mutakallim. Na'am, li ya'il mutakallim. Fahimtum? Baik, insyaallah. Wa amma huna surika kitabuka. Surika kitabuka mata wa aina naibul fa'il surika. Sahih? Naam, aina afan fi'il majhul surika. Aina naibul fa'il kitabu. Baik, marfu' ala tarfi dhamma muqaddara aw zahira? Dhamma zahira. Naam, dhamma zahira. Ba kitabu. Baik, أعتقد وصلنا إلى هذا صح؟ وقفنا على هذا. نعم. طيب الآن نواصل. فضل يا أستاذ إحسان. نعطي الفرصة للمشاركة. طيب. Mendengar dan pemirsa TV Roja, kita berikan kesempatan pada antum semua. Silakan Anda bisa bergabung di layanan telepon 0218236543. Kami sampaikan kembali, silakan bagi Anda yang ingin ikut berinteraksi dan bergabung bersama kami dalam pembahasan pembelajaran bahasa Arab di 0218236543 dengan latihan disebutkan fiil-fiil majhulnya, Anda bisa lihat di nas atau hiwar yang terdapat di pelajaran ketiga. Silakan. Kita angkat telepon yang pertama. Ya, halo. Baik, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fawaz. Naam. Naam, tafadhali ya Ummu Fawaz. Suriqal. Naam. Iqra, iqra al-jumla awalan. Suriqal barihata min ghurfati wa ana ghaibun anha. Hat al-akhir. Suriqat ma'ahu asya'u ukhra. Ta'ati wa hidai wa mu'azzamu malati. Baik, jayid. طيب أين فعل مجهول أولا؟ سرقة. سرقة. هذا مبني. ما علمت بناء؟ فتحة. فتحة. طيب هذا فعل؟ ماضي. ماضي. طيب أين نائب الفاعل؟ ضمير. ضمير. ضمير مس؟ مستتر. تقديره؟ هو. هو. يعود إلى؟ كتاب. كتاب. أحسن. نعم. في فعل آخر؟ هذا فعل لين؟ سرقت. سرقت. نعم. سرقت. جيد. طيب أين نائب الفاعل؟ أشياء. أشياء. أحسن. كنapa سرقت فعلنا dikasi ta ta'nits؟ أشياء dianggap جمع. نعم. جمع dianggap. صحيح. نعم. هذا جمع غير عاقل. أشياء. صحيح. هذا مؤنث. طيب نائب الفاعل. على بترفي. تند رفعنا با؟ ضمة. ضمة. مقدر أو ظاهرة؟ ظاهرة. ظاهرة. أحسن. طيب ما شيء أدا؟ نائب الفاعل لغي؟ ما في. ما في. طيب. كلو ساعتي؟ ساعتي. نعم. وسرقت معه أشياء أخرى. ساعتي وحذائي ومعظم ملابسي. ساعتي؟ بدل ساعتي. أحسن. بدل. صحيح. نعم. بدل أو عطف بيان. نعم. طيب. نعم. واصلي. لنجدكن. دي. في. لنجدنا. نعم. اقرأ. اقرأ الجملة أولا. عوضك الله عنك. أريد الآن أن أسألكم أسئلة فيما درستم أمس. في أي شهر ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. طيب أين فعل مجهول؟ ولد. ولد. ولد. صحيح. طيب أين نائب الفاعل؟ رسول. رسول. طيب علامة رفعه؟ ضمة. ضمة. ظاهرة. ظاهرة. نعم. رسول الله. طيب الله؟ مضاف إليه. نعم. لفظ الجلالة سبقي مضاف إليه. طيب ما شاء الله. أحسنت. طيب في الآخر؟ كلمات bawahnya lagi. Naam, baik. Wulida. Wulida kadzalika. Dan juga selanjutnya di satr selanjutnya wulida lagi. Wulida lagi. Baik. Ma aina naibul fa'il? Dhamir. Dhamir mustatir. Sahih. Taqdiruhu huwa. Baik, barakallahu fik. Taufik barakallahu. Afan Ustaz mau nanya. Kalau untuk penyebutan tahun, itu memang yang kecil dulu ya Ustaz ya? Kemarin, angkanya. Iya, kemarin sudah ditanyakan. Itu boleh dua, boleh, oh, boleh. Iya. Iya, boleh angka satuan dulu, boleh angka besarnya. Oh iya, iya. Tanya saya pernah dengar ribuan dulu gitu, Ustaz. Iya, boleh, boleh. Nah, oh, wulid tu misalnya wulid tu fi ani alfin misalnya. Kada wa kada. Nah, kedua-duanya boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ummu Fawaz. Barakallahu fik. Kita berikan kesempatan berikutnya di belakang Ummu Fawaz di 0218236543. Dan Anda juga bisa menyampaikan jawaban via pesan singkat di 0813177765543. Ya, kita angkat kembali telepon yang berikutnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Ilham di Palembang. Pak Ilham. Saya takut Ustaz. Baik, fadal. Ahlan wa sahlan. Fadal ya Pak Ilham. Nah, kaifa halak Ustaz? Alhamdulillah bi khair. وكيف حالكم؟ أنا بخير. وكيف أصل طيب؟ الحمد لله طيب. طيب تفضل يا أخي الكريم. أريد أن أجرب سؤالا باللغة العربية. طيب تفضل. يجوز أم لا أصل؟ يجوز. أنا متحير أن أنت شهادتين أشهد أن لا إله إلا الله. نعم. مثل أن هنا يا أستاذ. ثم كيف قواعد إذا نستعمل أن في الكلمة المفيدة؟ هذا فقط أستاذ. شكرا. طيب عفوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير أخ إلهام، بارك الله فيك دي باليمبال. نعم. بلست. هذا سؤال ماذا يتعلق ماذا؟ أشهد أن لا إله إلا الله، هذا يسمى أن هنا أن مخففة من الثقيلة، أن مخففة من الثقيلة. الأصل ماذا؟ أشهد أنه لا إله إلا الله. هذه أن itu terkadang ada أن مخففة من الثقيلة، أصلnya أن نعم. Kemudian diringankan maka jadi anna, jadi an. Anilhamdulillahirabbil alamin juga dalam Al-Qur'an anilhamdulillahirabbil alamin. An itu juga an mukhaffafa minas saqila. Asal apa? Annahu. Asal annahu. Nah. Baik, insyaallah mungkin ada kajian apa pada tapi enggak wallahu alam apakah ada di sini babnya ya. Baik. Fadhil ya. Jazakallah khair atas jawabannya Ustaz dan jazakallah khair pada Ilham atas pertanyaannya, maklumat yang sangat bermanfaat. Kita berikan kesempatan berikutnya. Silakan di 0218236543. Masih dalam latihan yang ke-10. Silakan. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan siapa? Akhi di mana? Dengan Najib di Banyumas. Ah, Najib di Banyumas. Taib. Iya, Pak. Ada bukunya Najib? Aduh, enggak ada Pak Ustaz. Baik, kita tampilkan di layar televisi. Antum lihat televisi? Iya. Baik. Televisi. Fadal, Ustaz, silakan. Naam, fadal ya. Ah, Najib. Iya. Arafta soal? Yang mana Pak Ustaz? Pertanyaannya adalah minta dikeluarkan fi'il majhul serta naibul fa'il. Baik, mungkin an taqra awalan. Ya. Nah. Yang awal buka Ahmad. Masih. Ahmad wulida. Ya, wa al-mudarris wa fi ayyi sanatin? Wulida, ya. Wulida sallallahu alaihi wasallam fi syahri Rabiul Awwal. Al-mudarris wa fi ayyi sanatin wulida sallallahu alaihi wasallam ya Jabiru. Naam, Jabir. Ini kata wulida sudah kita jawab tadi bahwa itu fiil majhul kemudian naib fa'ilnya dhamir musatir. Baik, lanjutkan. Fi syahri apa yang di bawah? Bawahnya, naam. Ma adri. Ma adri. Al-mudarris alam tadrusu hadha. Alam tadrusu hadha. Taib. Hal yujad fi'il al-mabni al-majhul? Ya. Ada fi'il majhul, madni al-majhul di situ? Alam tadrusu enggak ada itu. Enggak ada. Taib. Kita lihat halaman selanjutnya. Ya. Naam. Taib. Iqra. Masyaallah. Baik, qadarullah akhi Najib di Banyumas terputus sambungan teleponnya. Lakukan jazakallah khairan untuk bisa bersambung kembali ya. Silakan telepon kembali di 0218236543. Kita angkat telepon yang berikutnya. Silakan dan Anda juga bisa menyampaikan jawaban melalui pesan singkat di 0813177765543. Kita angkat kembali pertanyaan mas jawaban dan pertanyaan dari latihan yang ke-10. Baik, silakan. Halo. Ya, silakan kami buka kembali di 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ummu di mana? Ummu Abdillah Sulung. Tayyib ahlan Ummu Abdillah, barakallahu fiik. Tafadhali ya Ummu Abdillah. Iqra'i, baca. Ya bala tarasnahu. Alam tatrusu hadza. Bala tarasnahu walakinani nasitu. Maafil. Layjat, naam, taib, ahsant. Man ya'rifu hadha. Man ya'rifu hadha. Man ya'rif hadha. ulida sallallahu salam ama kabaina bahum jimiatin lilmilad. Naam, ulida sallallahu alaihi wasallama ama sab'ina wa khamsimi'atin lilmilad. Naam. Nah, ini penyebutan tahunan, yaitu apa? Ini di sini apa? Satuan duluan. Ya, jadi sebetulnya boleh angka besar baru akhirnya satuan, atau satuan dulu baru angka besarnya. Baik, kalau angka besarnya adalah wulida sallallahu alaihi wasallam ama khamsi mi'atin wa sab'ina lil milad, atau khams sab'in ama sab'ina wa khamsi mi'atin lil milad. Baik, wujida? Wulida. Baik, wulida. Jadi, aina naibul fa'il? Dhamir musatir huwa. Dhamir musatir huwa. Ya'ud ila? Kemana kembalinya? Kembali ke Rasulullah. Naam, kembali kepada? Sallallahu alaihi wasallam. Naam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Iqra'i, lanjutkan, wasili. Hadza sahihun. Fi ayyami. Amin. Fi ayyamin ulita anta ya Idrisu. Ya Idrisu. Taib, terjemiha? Ini benar. Di tahun berapa kamu dilahirkan, ya Idris? Jaid. Taib, aina fi'il majhul? Wulid. Naam. Wulid. Taib. Aina naibul fa'il? Ta. Taib. Ini naibul fa'il dalam bentuk dhamir? Dhamir? Dhamir anta. Dhamir muttasil namanya. Muttasil. Bukan dhamir mustatir, tapi dhamir muttasil. Taib, itu ta, wulid ta. Tapi kalau antanya sendiri, sebagai apa itu? Sebagai dhamir rafa. Ya, dhamir rafa. Kedudukan dalam i'rab? I'rabnya marfu. Yaitu dhamir rafa, tapi kedudukan dalam kalimat sebagai apa? Apakah itu bukan naibul fa'il? Naibul fa'il. Hah? Tak, itu naibul fa'il, Ustaz. Saya nanya ini. Ya, mana naibul fa'ilnya? Naibul fa'ilnya ta, wulid ta, anta. Ta, antanya sebagai apa? Anta sebagai naibul fa'il. Naib fa'il lagi? Sebagai dhamir rafa. Itu dhamir rafa, betul, itu bentuknya. Bentuknya dhamir rafa munfasil, tapi kedudukannya bukan naibul fa'il. Naib fa'ilnya adalah ta, wulid ta. Sedangkan anta, taiman minkum ya arif? Taukid. Hadza anta huna taukid. Oh, anta taukid. Iya, taukid. Nah, ini sering dalam berbicara. Nah, dhamirnya disebutkan lagi, ini li taukid. Masalah ukhruj anta. Ukhruj anta. Iqra anta. Aina fa'il ukhruj atau iqra? Dhamir musatir. Dhamir musatir, takdirnya apa? Anta. Tapi anta yang ditulis, yang disebutkan ukhruj anta. Anta di situ adalah taukid. Nah, bukan naibul, bukan fa'il, tapi taukid. Fa'ilnya dhamir musatir. Dhamirnya sama. Sama-sama takdirnya anta. Baik, Masya Allah. Istamiri? Wulid tu ama khomsatin. Naam. Wasama nina. Wasalahini atin. Alfin lil hijrati. Lil hijrah. Coba lihat angkanya dalam kurung ya. Nah, langkahnya lihat dulu. Ya, supaya bisa mengungkapkan. Jadi wulidtu 'ama 85 wa 300 wa 1000 lil hijrati. Jaid, terjemahkan. Aku dilahirkan pada tahun 1385 Hijriah. Tai aina fi'il majhul? Wulidtu. Wulid. Wulid. Nah, fi'il majhulnya wulid. Mana naibul fa'ilnya? Ta. Ta dhamir mutaharrik. Dhamir muttasil, yaitu dhamir mutaharrik. Yaitu tu. Ahsan, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Alhamdulillah di sholat. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan berikutnya, silakan di belakang Muhammadillah di 0218236543. Ya, silakan. Halo. Iya, tayu terputus. Kami berikan kesempatan kembali di 0218236543. Dan bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan via pesan singkat terkait dengan pembahasan kita, silakan. Ya, di 0218137776543. Kita angkat kembali penelpon yang berikutnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa akhi di mana? Dengan Sadli. Ah, Sadli di mana? Di Tanjung Pinang. Tanjung Pinang. Masyaallah. Ya. Ahlan wa sahlan ya. Ah, Sadli. Ya. Tafadhal. Ya. Naam, tafadhal. Hadha awwal marrah tashrik ma'ana? Baru pertama ini ikut? Baru pertama ini. Masyaallah. Ya. Barakallahu fiik. Baik, tafadhal. Silakan. Ya. Ma'akal kitab? Ada kitabnya? Masyaallah. Afwan, saat ini terputus sambungan teleponnya. Silakan Anda bisa menghubungi kembali di 0218236543. Dan mungkin satu kesempatan kita berikan ke teman studio saja. Naam, taib, tafadhal. Tafadhal, akhi. Silakan. Naam, fadhal. Fadhal Abdul Wahab. تريد تفضل نعم وفي أي عام ولدت أنت يا أحمد نعم ولدت ولدت جيد نعم هذا ولد ولد هذا ولد. فعل مجهول نعم. تاني نائب الفاعل نائب الفاعل ضمير متحرك استمر أنا زد نعم استمر ولدت عام 67 و900 و1000 للميلاد هلا خلاص أجبنا طيب مدرس اقرأ أين ولدت يا أحمد ولدت في باكستان استمر إذا في المجهول أين ولدت كذلك ولدت نعم طيب استمر أنت المدرس نعم أنت إذن باكستاني اسمعوا يا إخوان أشرحوا الآن قاعدة تحوية نحوية مهمة الفعل إما مبني للمعلوم وإما مبني للمجهول جيد أما المبني للمعلوم فمثل قتل يقتل قتل يقتل وأما المبني للمجهول مبني وأما المبني جيد وأما المبني للمجهول فمثل قتل يقتل يحذف الفاعل مع الفعل المبني للمجهول ويحل المفعول به محله ويسمى نائب الفاعل نعم وهو مرفوع طيب يكفي نعم. طيب أين فعل مجهول قتل جيدا قتل يقتل قتل يقتل نعم طيب خلاص هذا مثال قتل يقتل هذا مثال فقط طيب في الجملة هني ويحل المفعول به يحل يوجد قبل هذا أم لا انظر يحذف الفاعل نعم. فعل يحذف هذا مجهول أو غير مجهول هذا مجهول أو معلوم مجهول ما القاعدة يضم أوله يضم أوله ويفتح ما قبل آخر جيد يحذف طيب هذا فعل مضارع طيب أين نائب الفاعل الفاعل يعني لفظ الفاعل يسبق نائب الفاعل ما على طرفه ضمه ظاهرة في آخره أحسن Tahib nutip fursal. Kita berikan kesempatan berikutnya di telepon 021-823-6543. Silakan bagi pendengar dan pemirsa TV Roja, silakan berinteraksi bersama kami. Silakan. Halo. Iya, silakan. Halo. Baik, terputus. Kami sampaikan kembali bagi Anda yang baru bergabung, masih di pelajaran ketiga, jilid yang ketiga, pelajaran bahasa Arab kita, dan kita memasuki latihan yang ke-10 ya, dan Anda bisa sampaikan jawaban baik melalui pesan singkat ataupun telepon secara langsung di 021-823-6543. Kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahli Kamarudin. Naam. Ahlan ya akhi. Barakallahu fiik. Alhamdulillah bikhair. Wa kaifa anta? Alhamdulillah. Masya Allah. Ma sami'na sawtak min zaman. Ana sami'tu daiman, Ustaz. Ah, tasma' daiman, ya. Barakallahu fiik. Tafadhal ya. Yusuf. Ah. La iqra mara sana. Yuhdhafu al-fa'ilu min huna? Yuhdhafu al-fa'ilu ma'al fi'lil mabni lil majhuli. Wa yuhallu al-maf'ulu bi mahallahu wa yusamma naiba fa'ilin. Wa huwa marfu'un naqulu qatala al-jundiyu al-jasusa. Qutila al-jasusu. Tayyib, yakfi hatta huna awalan. Tayyib, ayna fi'il majhul? Yuhdhafu. طيب أين نائب الفاعل؟ الفاعل. طيب هذا أجبنا. طيب في الآخر؟ الآخر. يسمى. قبل هذا لا يوجد. لا يوجد. صحيح. متأكد؟ انظر جيدا. يحلو. نعم. يحلو هذا مجهول. أما معلوم حل يحل. يحل نعم هنا يحل إذن مجهول طيب يحل أين نائب الفاعل المفعول صحيح نائب الفاعل مرفوع مع الطرفي الضمة الظاهرة نعم ضمة الظاهرة أحسنت طيب في الآخر يسمى جيد يسمى أحسن هذا في المجهول أما معلوم؟ معلوم. نعم. Yeah. كلام معلوم بعجبنا؟ سمع. فعل يفعل إذا سمى يسمى هذا معلوم أما مجهول يسمى طيب أين نائب الفاعل؟ نائب الفاعل. مستتر. dalam kalimat ini مستتر. Dhamir mustatir taqdiruhu al-maf'ul takdir dhamirnya apa dhamir ay dhamir ma taqdiruhu dhamir huwa na'am taqdiruhu huwa ya'ni ila ayna al-maf'ul bih na'am ya'ni ila maf'ul bih jayid tayyib yang dalam kurung naibul fa'il jadi apa itu kata-kata naib fa'ilin kok mansub dia naibah jadi maf'ul bih ahsan maf'ul hadha maf'ul bih thanin maf'ul bih yang kedua karena kata fi sama yusami dia menasabkan dua fi'il menasabkan dua fi'il misalan samaitu waladi ahmada saya telah menamakan anakku Ahmada si Ahmad. Ahmada. Jadi maf'ul pertama adalah waladi. Maf'ul keduanya Ahmad. Nah, di sini maf'ul pertamanya sudah menjadi naibul fa'il. Naibul fa'il dhamir huwa. Sedangkan kata-kata naib fa'il sebagai maf'ul yang kedua, tetap bagi maf'ul kedua, maf'ul tsani. Makanya dia mansub naibah. Baik, yujad fi'il akhar mabni al-majhul? Qutila al-jasusu, naam. Qutila, hadha majhul, al-jasusu? Naibul fa'il. Naibul fa'il. Marfu' mana tarfi? Dhammah. Dhammatun zahirah fi akhirih. Ahsan. Barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, akhul karim. Akhmaruddin, barakallahu fik. Kita berikan kesempatan kembali, saudara. Nah. Silakan di 0218236543. Di belakang Akhmaruddin, Anda bisa menyampaikan pertanyaan atau jawaban terkait dengan pertanyaan yang ke-10. Silakan. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu, di mana? Dari Undang Kementerian Barat. Dikelaskan kembali, Bu, kurang jelas. Iya, dari Ibu Endang di Kalimantan Barat. Ibu Endang di Kalimantan Barat. Barat. Nah, Kalimantan Al-Gharbiya. Naam, tafadhal ya, Ummu Endang. Ma'akil kitab? Iya, saya namanya gini. Apa boleh saya bertanya dengan... Yasmau, yasmaun nasu, ikra'i minhu, ikra'i awalan. Baca dulu. Pertanyaan, Kisah. Iya. Pertanyaan dalam bahasa Arab umum, kaitan pembahasan kita atau? Ya, saya boleh menanya tentang salat itu. Halo? Baik, mohon maaf umum, tidak jelas dan mungkin kita fokus ke dalam pembahasan bahasa Arab saja ya. Untuk pertanyaan terkait dengan masalah agama atau fikih pada kajiannya insyaAllah. Dan kami mohon maaf umum Endang di Kalimantan Barat, barakallahu fik. Ya, kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar dan pemirsa TV Roja di kesempatan malam ini secara khusus pembahasan bahasa Arab. Ya, kita angkat kembali. Halo. Tafadhal, silakan. Halo. Ya, sudah masuk, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu, di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu, di mana? Di mana, Ummu Dalila di Bima. Ummu Dalila di Bima, silakan. Bima, naam. Baik, tafadhal ya Ummu Dalila. Ma'akil kitab? Baik, saya fikir kitab. Baik. Baik, hal anti tushahidin al-tilfaz? Baik, hal anti tushahidin al-tilfaz? Naam, saya dokter di tilfaz. Baik, naam. Saya nu'arid. Kita akan tampilkan. Nah. Baik, iqra'i yasma'adha. Yasma'un nasu. Iqra'i min huna. Yasma'un nasul adana. Biwuduhin. Biwuduhin. Yasma'ul adhanu biwuduhin. Naam, yusma'ul adhanu biwuduhin. Baik, terjemahkan. Terjemahkan. Minal awal, dari awal. Terjemahkan. Minal awal, dari awal. Manusia mendengarkan azan sebelum wudu. Yasma'un nas, jadi orang-orang mendengarkan azan biwuduh, mana wuduh? Bukan wudu ya. Kalau wudu itu hamzah, ini ha. Kalau wudhu itu hamzah, ini ha. Wudhu jelas. Wudhu jelas. Halo. Halo. Mula ana biwuduhin. Wadih, kalimat wadih jelas. Wadih. Jadi orang-orang mendengarkan azan dengan jelas. Mendengarkan azan dengan jelas. Paham. Paham ti? Naam, paham ti. Fahim tu. Baik. Ha. Terjemah ma mara ukhra. Ha. Terjemah ma mara ukhra. Orang-orang mendengarkan azan. Dengan jelas. Baik. Baik, ثم يسمعوا الاذان بوضوح. Terjemahnya? Mendengarkan azan dengan jelas. Nah, azan. Orang-orang sudah enggak ada lagi di situ. Anas, kata-kata Anas sudah dibuang. Yang menempati tempat posisi Anas adalah azan. Jadi azan didengar dengan jelas. Jelas. Naam. Taib, aina fi'il majhul? Taib, aina fi'il majhul? Yusma'u. Yusma'u. Taib, hadha fi'il madhi aw fi'il mudhari? Yusma'u. Taib, hadha fi'il madhi aw fi'il mudhari? Fi'il mudhari. Taib. Mal qaidah, apa kaidahnya kalau fi'il mudhari untuk majhul? Apa kaidahnya kalau fi'il mudhari untuk majhul? Kerja yang sedang dilakukan. Nah, kaidahnya. Kaidahnya atau kaidahnya untuk majhul bagaimana? Atau kaidahnya untuk majhul? Yudhammu awaluhu, didhammahkan awalnya. Yudhammu awaluhu, didhammahkan awalnya. Halo? Yudhammu akhiruhu. La, yudhammu awaluhu, awalnya didhammahkan. Yu, makanya yu, bukan ya, yu. Wa yuftahu dan difaris fathahkan qabla akhir. Jadi huruf sebelum akhirnya difathahkan. Mana huruf sebelum akhir? Mim. Mim, sa? Huruf mim. Makanya ma yusma'u. Yaktulu yuktalu. Bukan yuktulu, yukta, yuktalu. Yusma'u. Baik, aina naibul fa'il? Naam. Baik, aina naibul fa'il? Bi wuduhin. La, laysa bi wuduh. Naibul fa'ilnya? Al-adhanu. Al-adhanu. Naam, al-adhanu itu naibul fa'il. Maka dia artinya apa? Didengar adhan. Didengar adhan. Adhan naibul fa'il. Marfu. Alamat rafihi. Dan rafaknya apa? Dan rafaknya apa? Dhamma. Dhammatun. Zahiratun. Fi akhiri. Baik, ahsan. Barakallah fiqh. Masyaallah, basna. Jazakallah khair. Umudalillah di bima. Barakallah fiqh. Baik, macam sekali lagi. Terima kasih atas interaksinya. Barakallah fiqh. Kita berikan kesempatan berikutnya di belakang Umudilillah dari Bima di 0218236543. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umud di mana? Masrurah dari Jawa Tengah. Nah, ahlan. Masyaallah. Ahlan wasalan ya Masrurah. Naam, tafadhali ya Masrurah. Baik. Baik, insyaallah anti fi surur daiman. Amin. Amin. Baik, tafadhali. Ya Muawiyah, iqra awalan. Baca dulu. Lihat enggak punya bukunya. Baik, baik. Naam. Nurin alaik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Muawiyah tu. Ya Muawiyah. Ibnil fi'la fi hadhihi al-jumlati lil majhuli. Buatkan fi'il ini. Masrurah, dikecilkan dulu volume suara televisinya atau radio supaya tidak ada feedback dan suara Umu jadi lebih jelas. Dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya. Jazakallah khair. Silakan diulangi kembali. Tayyib. Dirikan fi'il dari jumlah ini ke jumlah isim majhul. Jadikan fi'il ini menjadi fi'il majhul dalam jumlah atau dalam kalimat ini. Khalaqallahul insana min tinin. Naam. Khuliqallahul insana khuliqal insanu min tinin. Naam. Jayid. Diciptakan manusia dari tanah. Ahsan. Aina fi'il majhul? Khuliqa. Khuliqa. Aina naibul fa'il? Al-insanu. Al-insanu. Ahsan. Ahsan. Naam. Baik, ikrai. Ba'daha. Selanjutnya. Khuliqal insanu min tinin. Al-insanu huna naibul fa'ilin. Naam. Baik, hadha ajabna, sudah kita jawab tadi. Baik, al-mudarris? La. Al-mudarris. misalan. Hati misalan akhara lil fi'lil mabni lil majhuli ya Idris. Tapi ada fi'il majhul di situ? Enggak ada. Enggak ada. Baik, ikra'i, lanjutkan. Idris. Qutila Umar radhiyallahu anhu wa huwa yusalli bin nasi fil masjidin nabawi. Jaid, na'am. Aina fi'il majhul? Qutila. Qutila. Ahsan. Aina naibul fa'il? Umaru. Ahsan. Naibul fa'il. Marfu. Ma'alu trafi? Marfu bi dhammati zahirah. Jaid. Bi dhamma zahirah. Ahsan. Taib. Ba'da dhalik. Selanjutnya. Al-mudarrisu. Ya Ahmad. Hati misalan. Hati misalan akhar ala ayyakunal fi'lu fihi mubari'an. Baik, hal yujar fi'il majhul? Enggak ada. Layjad. Baik, wasri, lanjutkan. Ahmad, yuqtalu alafum minan nasi fil harub. Fil hurubi. Naam, hurub jama' fil harb, ya. Ya. Baik, yujar fi'il majhul? Yuqtalu. Ahsan. Aina naibul fa'il? Alafun. Alaf trafi? Naam. Ma alaf trafi? Apa tanda rafa'nya? Dhammatun zahira. Zahira fi akhir. Fi akhir. Baik, ahsan. Barakallahu fiik. ما شاء الله ممتاز يعني قراءة ممتازة والإجابة ممتازة يعني. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير أم مسرورة دي جوا تنجح juga sudah. نعم. طيب بارك الله فيك يا أم. Kami berikan kesempatan berikutnya. Namun sebelumnya kami akan angkat mungkin pertanyaan dari pesan singkat sudah. Ada pertanyaan terkait dengan kaidahnya diulang kembali saat mungkin untuk fi'il madhi dan fi'il mudhari bagi Anda mungkin yang baru bergabung secara ringkas saja Ustaz. Baik, fi'il madhi ya, ini mungkin ada yang baru mengikuti pelajaran, baik tidak apa, yang mungkin juga sebagai pengulang apa mengingat kembali kalau untuk membuat kalimat majhul itu dalam bahasa kita sepadannya lebih kurang adalah kalimat aktif ya, pasif ya. Pasif, fi'il menunjukkan makna pasif, biasa diartikan di. Nah, di, cuma bedanya kalau dalam bahasa Arab fa'ilnya, pelakunya enggak disebutkan. Enggak disebutkan pelakunya. Iya, baik apakah yang melakukan itu tidak diketahui atau diketahui, sama saja tidak disebutkan dalam kalimat. Kalau dalam bahasa kita terkadang disebutkan. Nah, anak itu dipukul. Anak itu telah dipukul oleh si fulan. Nah, pelakunya oleh si fulan. Fulan itu sebagai pelaku. Baik, jadi saraka tadi, saraka, mana saraka? Mencuri. Saraka yasriqu. Yasriqu. Maknanya sama, mencuri, cuma waktunya berbeda. Ini saraka itu fi'il madhi, lampau. Nah, pasten fi lughatikum. Nah, ini saraka. Kalau yasriku, sedang mencuri. Present, ha? Sahih? Present? Present ten? Baik, sahih. Nah, ini untuk apa? Untuk pembandingan saja. Mungkin ada yang pintar bahasa Inggris, ya. Nah, baik. Saraka yasriq, ini fi'il madhi, ini fi'il mudhari. Contoh lagi, yaffataha. Mana fataha? Telah membuka. Kalau sedang membuka, yaftahu. Naam. Baik, qatala. Mana qatala? Telah membunuh. Telah membunuh. Kalau sedang? Yaqtulu. Nah, kaidahnya secara umum, kalau fi'il madhi dhamma awaluhu atau yudhammu awalnya, didhamma karu awalnya, wa kusira maqbul akhir, wa kusira dikasrakan atau wa yuksaru dikasrakan ma qabla akhir. Mana sebelum akhir? Ra. Ini akhir, sebelumnya ra. Jadi apa? Suriqa. Juga fataha fu dhamma awal kasrahnya, sebelum akhir kasrah futiha. Qatala qutila. Nah, ini maknanya apa? Telah dicuri, bukan mencuri. Telah dicuri, telah dibuka, telah dibunuh. Baik, kalau mudhari yudhammu awaluh, didhammakan huruf awalnya, kemudian wa yuftah baqul akhir, qabla akhir ra difatahkan. Kalau tidak kasrah, ini fathah. Kebalikan. Jadi yusraku dicuri. Nah, yuftah, yuftahu, kebetulan tanya fathah tidak perlu diganti lagi. Yuftahu sedang dibuka. Dibuka. Kapan waktunya? Sedang. Membunuh. Apa? Majulnya apa? Yuk. Nah, ini tu jadi tak yuk talu. Sedang dibunuh. Itulah kaedahnya. Ya. Nah, tinggal dilatih saja. Ada pertanyaan dari pendengar kita di Jawa Timur, dari Ummu Aisyah. Apakah fi'il majhul hanya dibentuk dari fi'il muta'addi saja, Ustaz? Bagaimana dengan fi'il lazim? Oh, iya. Ini kemarin sudah kita jelaskan ya. Kita jelaskan bahwa boleh, bisa di fi'il lazim juga dijadikan majhul. Fi'il lazim yang memiliki apa? Dharaf atau syibul jumlah. Fi'il lazim yang memiliki syibul jumlah. Itu apa? Menunjukkan tempat atau waktu. Contohnya apa? Duduk. Nah, pasti ada syibul jumlah. Jalasa ala. Sah? Jalasa al-kursi. Dia duduk di atas kursi. Nah, fi'il seperti ini bisa dijadikan majhul. Jadi, julisa. Nah, julisa. Julisa, jalastu al-kursi. Jalastu al-kursi. Jalastu alal kursi. Afwan. Naam. Jalastu alal kursi. Saya duduk. Saya telah duduk di atas kursi. Taib. Aina fi'ilnya? Ini fi'il lazim. Jadi kata fi'il lazim, dia tidak menasabkan fi'il, tidak menasabkan maf'ul bih secara langsung. Tidak ada maf'ul bih di sini. Objek. Nah, bagaimana? Dia jadi majhul. Ini fa'ilnya dibuang. Paham itu? Nah. Baik. Semua fi'ilnya bagaimana? Dhamma awal. Wa kusira qabla akhir. Lam. Jadi julisa. Julisa al kursi. Mana na'i fa'ilnya? Ila na'i fa'ilnya. Apa di julisa al kursi? Hah? Diduduki kursi. Diduduki kursi. Nah. Al kursi julisa alaih. Nah. Kalau kalimat lagi, al kursi julisa alaihi. Ha, kembali pada kursi. Kursi itu telah diduduki. Sama juga isim maf'ul. Al-kursiyu majlusun alaihi. Karena isim maf'ul bermakna isfi'il majhul. Nah, jazakallah khair. Demikian Ummu Ais di Jawa Timur. Ya, mudah-mudahan bisa difahami. Dan jazakallah khair atas interaksi dan pertanyaannya. Kita berikan kesempatan berikutnya. Silakan di 0218236543. Masih terkait latihan ke-10. Anda bisa memberikan contoh fi'il majhul pada nas atau hiwal yang terdapat di pelajaran ketiga di halaman 29 dan halaman 30. Silakan. Kita angkat kembali. Halo. Baik, silakan sudah masuk. Halo. Iya, kami akan kembali bagi Anda yang ingin ikut bergabung dari berinteraksi. Ya, halo. Tafadhol, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu Isa di Jawa Timur. Umu siapa? Isa? Ya, Umu Isa. Taib, Umu Isa Jawa Timur. Oh, taib, naam. Taib, tafadhali. Silakan. Kita lanjutkan. Yang mana Ustaz? Nama akil kitab. Ada kitabnya, Idris. Oi, Idris. Naam. Kutila. Kutila. Yang kutila itu ya? Naam. La, afan, madha? Mudarris, al-mudarris. Al-mudarris, ya Jabir, hati misal akhar. Ya Jabir, hati misalan akhar ala ayyakuna naibul fa'ili fihim mu'annasan. Naam. Yujar fi'il majhul? Gak ada. Ghair mujud. Taib. Iqra'i ma ba'daha. Setelahnya dibaca. Tukra'u suratul fatihati kulli rak'atin. Fi kulli rak'atin. Taib. Yujar fi'il majhul? Tukra'u. Ahsan. Tukra'u. Hada fi'il majhul. Taib. Aina naibul fa'il? Suratu. Taib. Marfu. Ma'ala trafi? Dhammah zahirah. Dhammatul zahirah. Kenapa suratunya tidak bertanwin? Halo? Iya. Kenapa enggak bertanwin? Kenapa enggak dibaca suratun? Soalnya dia idhofah dengan fatihah. Ahsan. Barakallahu fikna. Mudhaf ilaih. Mudhaf ya. Mudhaf. Al-fatihatinya mudhaf ilaih. Kerana dia idhofah. Ahsan. Baik. Mumtaz. Ba'daha? Iqra'i. Ya hasanu. Atas tati'u antadkura ayatan fiha fi'lan mabniyyun lil majhuli. Jayid. Yujar fi'il majhul? Gak ada. Ghair mawjud. Kuli ghairu mawjud. Gak ada ya, Ustaz. Ghairu mawjud, ha? Harus biasakan, coba latih bahasa Arabnya. Ghairu mawjud. Au la yujad. Ghairu yujad. La yujad, jangan la ghairu. Pilih salah satu aja. Pilih salah satu. La yujad atau ghairu mawjudin. Faham teh? Ghairu mawjud arti tidak ada atau la yujad. Tidak ada. Halo? Ya. Baik. Tafadhali. Tafadhali, iqra'i ba'daha. Baca selanjutnya. Naam. Astati'u bi'aunillahi. Qala ta'ala walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Ahsan. Yujad fi'il majhul? Yujad. La yujad. La yujad, sahih? Unzuri jayidan. Yukhlaquna. Di situ ada yakhluqun, ada yukhlaqun. Ya, yang yukhlaquna itu. Majhul di akhir. Ya, wa hum yukhlaquna. Iya, itu yukhlaqun itu majhul. Kalau yakhluqun itu ma'lum. Ya. Naam. Kaidahnya apa? Yudammu awaluh. Mana dha' awalnya? Yu. Ya. Huruf ya. Wa yuftah maqul akhir. Mana ismul akhir? La. Lam. Iya. Kena ha. Adapun waw dan nun itu al-huruf tambahan. Iya. Huruf tambahan waw itu sebagai dhamir. Adapun huruf akhir adalah qaf. Daripada khalaqa yakhluqu. Makanya ismul akhir ada lam. Dan yukhlaq. Taib. Yukhlaquna. Ahsan. Aina naibul fa'in? Mana naibul fa'ilnya? Naibul fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu um. Saya mengkata ya kawan. Sahih, mutaakid. Khata. Dhamir muttasil. Ahsan Abdul Wahab. Dhamir muttasil. Ma huwa? Waw. Ay waw? Nah, ahsan. Waw al-jama'ah. Nah, waw al-jama'ah. Sahih. Yukhlaquna. Waw di sini adalah waw al-jama'ah. Itulah sebagai dhamir. Jadi waw itu adalah dhamir ya. Waw itu dhamir. Maknanya adalah hum. Baik. Oh, jadi itu naibul fa'ilnya wawu gitu ya? Iya, betul. Betul, sahih. Nah, naibul fa'ilnya adalah wawul jama'ah. Disebut wawul jama'ah. Apa makna wawu di sini? Maknanya adalah hum. Iya. Jadi wawu itu bamir ya? Iya. Baik, Masya Allah. Barakallah fiqh. Ya, fiqh barakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ummu di Jawa Timur ya, barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya, silakan di 0218236543. Kami berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa yang lain, fadhol. Dan silakan bisa Anda sampaikan juga pertanyaan via pesan singkat. Halo. Hey, halo. Iya. Yeah. Halo. Halo, Naam. Naam. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa akhi di mana? Anak Ahmad Sadiqin dari Robadak Tanjung Priuk. Ahlan Ahmad Sadiqin. Tanjung Priuk. Iya. Jakarta Asy-Syamaliyah. Iya Ustaz. Baik, baik. Ustaz. Naam. Iqra. Al-Mudarris Ustaz. Sahih. Ahsanta ya Hasan. Ayumkinuka an tadhkura hadisan nabawiyan yahwi fi'lan mamniyan lil majhul ya Zubair? Jayid. Ha, baik, soal, hal yujad fi'il? Ayujad al majhul? Ghairu mawujud Ustaz. Ghairu mawujud. Mutaakid? Mutaakid. Baik, khair kepada mutaakid. Yakin ini. Mutaradid ya. Nah, hal anta mutaakid ini? Mutaakid ya. Mutaakid. Bisa mutaradid. Baik, ahsan. Baik, iqra ba'dahu. Az-Zubair. Yumkinuni insyaallah. Qala sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim. La yuldaghul mu'minu min hujrin. Min juhrin. Naam, juhrin. Min juhrin Ustaz. Sahih, nah, min juhrin wahidin. Min juhrin wahidin marratain. Marratain. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ahsan. Taib, aina al-fi'lul majhul? Mawjud Ustaz. Mawjud, aina? Ya, yumkinuni. Yumkinuni. Yumkinuni, ya. Yumkinuni, taib. Yumkinuni. Taib, ma madihi? Apa madinya? Apa Ustaz? Madinya apa? Mungkin. Mungkin? Kana Ustaz. Kok kana? Kalau kana ya kuno. Kalau kana ya kuno ya. Enggak ada mimnya, itu ada mimnya. Mim. Dari mana tahu ini majhul di sini? Padahal Dhamma, awal Dhamma Ustaz. Taib, yudhammu awal taib. Sebelum selanjutnya kan bukan cukup Dhamma saja kan? Oh iya, qabla akhirnya fathah. Mana fathah iya. Di situ? Ada? Ghair mawjud. Ghair mawjud. Nah, ghair iya. Mawjud hadza laysa majhul, laysa majhul, hadza ma'lum. Iya. Hada amkana yumkinu. Amkana yumkinu. Naam, af'ala yuf'ilu. Oh iya ya Ustaz ya. Kalau majhul yumkanu. Yumkanu ya. Ini yumkinu. Majhulnya yumkanu Ustaz. Naam, yumkanu. Oh. Idan la yujad ha? Ya. Bisa mir Ustaz. La yujad fi'il majhul. La yuldahu Ustaz. Ya, la yuldahu. Yuldahu sahih. Hadza yudammu awaluhu wa yuftama qabla akhir. Qabla akhir dal. Sahih. Yuldahu. Ma mana yuldahu? Yuldahu jatuh, Ustaz. La. Nah, ini. Nah, bukan bukan jatuh. Nah, ini kalau kita tidak tahu makna bisa buka kamus ya. Nah, ini mu'jam. Bisa tidak, buka mu'jam. Ini ladagha yaldagu, yuldagu disengat. Halo? Disengat. Oh, di tengah. Disengat bukan disengah, disengat. Oh. Disengat tahun itu. Ah, seperti disengat tahun, disengat kala jengking. Nah, itu disengat. Bukan terjatuh, Ustaz. Bukan. Kalau terjatuh itu saqata yasqutu. Halo. Alhamdulillah. Qadarullah. Baik, jazakallah khair akhi, barakallah fik. Penjelasannya mungkin, Ustaz. Naam. Ini la yuldagul mu'minu min juhrin wahidin marratain. Jadi apa? Mana la yuldahu? Seorang mukmin tidaklah disengat di lubang yang sama dalam dua kali. Iya. Baik. Jadi fi'il majhulnya apa? Yuldahu. Sahih. Baik, fadli akh, ajib ya. Baik, ya. Fadl. Naam. Abdul Wahab, aina naibul fa'il? Abdul Wahab. Aina naibul fa'il? Ajibu. Naam, la yuldagul mu'minu. Al-mu'minu. Al-mu'minu naibul fa'il. Tai marfu, ma'ala traf'i? Dhamma. Dhamma zahira, ahsan. Naam, dhamma zahira. Tai fadli akh. Inhi. Iqra hadha. Ma sha Allah. Intah al-waktu ya Ustaz. Intah al-waktu, خلاص. Intah al-waktu ya. Aran al-jaras. Baik, aran al-jaras. Jayid. Yujar fi'il majhul? Ma fi Ustaz. La yujad. Baik. Istamir? La yusma'u sautul jaras. Naam. Fi faslin hadha. Naam. Mundu mata? Mundu usbu'i, mundu usbu'aini aw akthar. Aw akthar. Baik. Yujar fi'il majhul? Yusma'u la yusma'u jayid yusma'u hadha fi'il majhul aina naibul fa'il sawtu marfu' ala tarfi dhamma jayid limadha ghair munawwan kenapa enggak ditanwinkan sawtnya mudaf karena dia sebagai mudaf mana aina mudaf ilaih al jaras karena dia kata idafa kata gabung ahsan ahsan barakallahu fikum jami'an fika barakallahu alhamdulillah intahaina. Baik, alhamdulillah pendengar dan pemirsa di Feroja, kita telah menyelesaikan latihan yang ke-10 dari pelajaran ketiga ini. Barakallahu fikum, alhamdulillah. Dan ada waktu tersisa, kita akan angkat beberapa pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat. Tadi disebutkan julisa alal kursi, Ustaz. Ya. Apakah i'rab dari kursi, Ustaz? Apakah jar atau naibul fa'il? Majrur. Tetap dia majrur. Jadi julisa alal kursi, julisa fi'lun mabniyun lil majhul. Baik, ala harfu jar al-kursiyyi majrurun bi'ala wa alamatu jarhi kasratun zahiratun fi akhiri wa shibul jumlah al-jar wal majrur fi mahali raf'in naibul fa'il. Naibul fa'il ini satu i'rab yang apa, yang gampang saja, yang jelas, yang mudah seperti itu ya, walaupun ada i'rab lain. Ya. Baik. Demikian bagi yang bertanya, barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya terkait dengan tema yang lain atau masih dalam makna Al-Qur'an Al-Karim surat Waqala Niswah. Di sini disebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Sedangkan kembali waqala niswatun fil madinah. Mengapa tidak qalat sedangkan kata berikutnya atau fa'ilnya adalah niswah, Ustaz? Dalam surat Yusuf, bagi Anda yang mungkin membaca ayat 30, waqala niswatun fil madinati imra'atul aziz. Ya, karena jamak taksir. Sudah dijelaskan, jamak taksir itu boleh. Kalau dia jamak taksir itu boleh, fi'ilnya apa? Dalam bentuk mudzakkar dan muannats. Nah, tilka rusulu, perhatikan. Nah. Kok pakai tilka? Rusul. Nah, kenapa? Limadha la yuqal madha? Haulai rusul. Tilka rusulu. Ar-rusul jama' sahih, jama' min rasul. Nah, kena dia jama' taksir. Wallahu a'lam. Baik, demikian bagi yang bertanya, jazakallah atau jazakallah khair. Baik, naktafi bihadha qadasat. Baik, alhamdulillah, intahina min tadrib al-ashir. baru satu nomor ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, memang ini kita belajar buku ini perlu apa? Pelan-pelan ya. Iya. Qalilan qalila au ruwaidan ruwaida, sedikit demi sedikit, karena ini sudah kaidahnya makin apa? Sudah makin tinggi. Iya, supaya bisa dicerna dan dikuasai oleh semua yang ikut dalam pembelajaran ini. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairul jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.